4 kali. Kemudian yang kedua wawusikun, selak dhamma, dua bibir terhimpun, pangkal lidah naik sedikit, pangkal ke belakang, di situ berarti ada waw, di sini ada alif, itu ada waw. Kemudian ya sukun setelah kasro, rahang bawah turun, tengah lidah naik sedikit, rasa ya, ada pergerakan lidah yang tadi u dengan i dengan a yang berbeda, ya, a u i a u i, itu alif yang disebut dengan alif mad, huruf-huruf mad, alif waw ya mad, karena huruf-huruf itu adalah huruf-huruf yang memanjangkan suara fathah, dhammah atau kasrah. Nah ini keluarnya dari jauh yang disebut dengan makhraj jauh, ada tiga huruf. Nah selanjutnya adalah yang kedua makhraj al-halq, ya, al-halq. Halak adalah batang tenggorokan antara dada dan rongga mulut, terbagi menjadi tiga makhraj untuk 6 huruf. Di antaranya 1 atau sol halak, pangkal tenggorokan. 2 wasatu halak, tengah tenggorokan. 3 adnal halak, ujung tenggorokan di sekitar anak lidah. Nah, ini untuk halak, ya. Halak itu pada batang tenggorokan. Berbagi menjadi tiga makhraj, tiga tempat keluar huruf yang disebut dengan absal halak. Ini pangkal tenggorokan paling dalam. Keluar dari makhraj itu huruf hamzah dengan huruf ha. Al-hamzatu, hamzah, al-hamu, ha. Ini tentang makhraj, dua huruf ini tepat pada pita suara, ya. Sehingga suaranya ada getaran a, ha. Ini absal, munculnya dari dalam a, ha, a, ha, a, ha, hu, hi, a, i, u, a, nah, ini absal halq, absal halq. Kemudian yang kedua dari halq ini adalah wasatul halq, maju ke depan di tengah-tengah bagian tenggorokan, keluar dari tempat tersebut huruf ain dan ha, ya, al ain dan al ha. Baik, a, a, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, a, a, a, a. Yang tadi beda dengan yang kedua, hamzah dengan ain, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a. Yang ini lebih ringan daripada yang tadi. Kalau yang tadi agak berat, a, a, ya, a, a. Kalau yang ini, a, a, a. Nah, tadi ini satu makhraj, tapi beda tempat, ya, beda tempat dari bagian makhraj tersebut, dan apalagi nanti sifatnya. Itu harus dibedakan antara dua huruf tadi, hamzah dengan ain, beda. Dalam kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu, yang pertama hamzah, yang kedua ain, a'udzu. Jadi tidak a'udzu. Ini perlu pembiasaan,

Selanjutnya lisan. Lisan. Lisan terbagi atas 10 makhraj. Huruf dari makhraj lisan berjumlah 18. Yang pertama, akhrasul lisan. Pangkal lisan. Menyentuh langit-langit lunak. Keluar huruf o. Keluar huruf o. Langit-langit lunaknya yang apakah ya? Bukan. Yang itu bukan. Langit-langit lunak itu kan itu. Nah, di situ huruf ya, kemudian yang lidahnya yang bagian di situ, bagian dalam. Makanya disebut dengan aqsal. Ya. Seperti aqsal hal menggorokkan bagian dalam. Ini lidah ya, aqsal al-lisan. Ya, menyentuh ke atas huruf yang keluar adalah qaf. Aqsal. Aqsal. Dan huruf ini biasanya punya tabiat memantul kalau diberhentikan. Aqba. Beda dengan kaf nanti yang lebih depan dari situ. Aq. Aq. Ya, kalau itu dia ada keluar udara. Ya, kalau ini tertahan udaranya. Aqba. Aqba. Kalau di tasydid. Aqba. Al-haqtu. Al-haqtu. Al-haqqa. Al-haqqa. Nah, ini huruf qaf yang keluar dari aqsa al-lisan. Qa-i-u. Qa-i-u. Qa-i-u. Qa-i-u. Al-qa-i-u-wa. Al-qa-i-u-wa. Al-muhim qa. Ya, qa. Qa. Itu nanti yang disebut dengan sifatnya qalqalah, ya, qalqalah, ada pantulan apa. Nah, ini huruf qaf keluar dari aqsal al-lisan. Seterusnya yang kedua, aqsal lisan, pangkal lisan di bawah makhraj qaf menempel ke langit-langit keras, keluar huruf qaf. Nah, ada langit-langit lembek, ada langit-langit keras. Lebih depannya lagi, ak, ak, ak. Jadi tidak berhenti ak, ya tidak ak. Jadi ak, ada udara keluar, ak, ak, baik. Ak, dok, bergerakan, ak, dok, tertahan, ya, tertahan, ak, dok. Kalau ini ak. Qad itu temannya, dar temannya, qad, aqra, aq, kathara, kathara, kathara, qamarun, qamarun, qamarun, qamarun, qamarun, ur'atun. Qur'anun. Qur'anun. Qur'anun. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Bukan kuratul qadam. Itu mah kuratul qadam. U yang satu ka, yang satu qa. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Kuratul itu bolanya, dan kakinya, kaki bola. Di bola ada kakinya, bola kaki, kaki bola, sepak bola maksudnya. Kuratul qadam, ya, kurat, kuratul qadam. Nah, yang satu ka, yang satu qaf. Jadi kalau benar orang Saudi nyebut gawa, nah itu jahat itu qahwa dengan lidah apa lahjah amin dia keluar jahwa, jadi jahwa qahwa itu kalau jahwa itu jadi jah ya. Ya kalau qadam jadi godam gak godam qahwa ya. Nah itu aqsal lisan, dua-duanya masih aqsal lisan, cuma yang satu qaf lebih dalam, yang Kaf ini lebih maju sedikit dan sentuhannya dengan langit-langit yang keras, ya. Dan yang menyentuh yang lembeknya, kemudian keluar huruf kaf. Jadi dari aksul lisan ini dua huruf yang keluar, al dan kaf. Ya. Hati-hati dalam membaca kalimat qul huwallah atau qul a'udzu birabbin nas. Ini tidak dengan huruf yang kedua, tidak dengan qul huwallah. Ya, itu bisa merubah makna hurufnya. Dirubah, kemudian maknanya pun dia otomatis jadi berubah antara qaf dengan kaf. Dia punya makna tersendiri. Ya. Tidak boleh bertukar. Selanjutnya, wasatul lisan, tengah lidah dengan langit-langit atas. Keluar dari makhraj ini tiga huruf jim dengan menempelkan lidah, syin dan ya dengan mendekatkan lidah ke langit-langit. Adapun ya adalah yang selain huruf mad. Nah. Satu, dua. Kata nama kali ini. Wasatul lisan. Sekarang lisannya bagian tengah, ya. Dari dalam tadi maju ke depan, bagian tengah keluar tiga huruf jim, syin dengan ya. Dan ya di sini tadi disebutkan bukan ya yang dari jauh, karena dia ada ada tempatnya. Yang keluarannya itu secara jauh ternyata keluarannya ya yang itu dari wasatul lisan, ya. Dari wasatul lisan bukan mad. Jim, shi, ya. Coba jim, shi, ya. Al ya u. Al jim. Al-Jim. Al-Jim. Al-Shim. Hayya 'ala as-salah, hayya. Nah ini ya di situ. Hayya. Hayya. Jadi tidak ada penuh. Hayya 'ala as-salah. Hayya. Itu hayya. Bersolawat dari ha ada tanwin kemudian ada ya. Tapi hayya. Hayya 'ala as-salah. Hayya. Ini tiga huruf dari wasat tulisan, ya. Jim, shi, dan ya. Apa? Aje. Aje. Aje. Aje. Ash. Ash. Ash. Ash. Asha. Asha. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Aja, aja, aja, aja. Ida, ja, nah, itu di situ. Ida, ja. Orang Arab yang tidak terbiasa itu maksudnya ja, yang tidak ada ja, tapi ja. Ya. Mereka yang tidak terbiasa juga susah untuk menyebutkan ini ji, ya ji, ji. Mereka ji. Ida, ja. Kalau enggak masuk pada lafaznya ida, ja, ja, ja. Nah, kalau ga sudah biasa, ga ga ga. Anak ga ga. Ga ga. Jadi ga. Menurut lah sebagian lajar, jim jadi ga, sehingga pas baca Quran susah, harus ja. Maksudnya ya. Ya, ya. Nah kalau ya, ini enggak. Enggak masuk pada makhluk dan sifat yang pas. Belum terbiasa. Kalau Sunda, ringan lidahnya. Ja. Ja. Ja. Ja. Hidajaan. Hidajaan. Jadi enggak seperti syak. Udaranya tidak mengalir. Ja. Ja terbangan. Ja. Aja. Karena nanti dia termasuk teman qaf. Ketika di sukun, dia memantul. Kalau qaf terbangan, udara dan suaranya. Aja. Nah, tiga huruf dari wasatul lisan, dua dari aksar al lisan. Ya. Ini yang termasuk kepada huruf-huruf lisan. Selanjutnya, ida afat sayur lisan. Salah satu sisi terpilih dan bagian samping. Dengan gigi-gigi gerakan belakang atasnya sejajar atau berdekatan. Keluar darinya huruf do. Bagian tepi kiri lebih mudah dan lebih banyak digunakan daripada bagian kanan. Nah, artinya bagi yang mudah kanan, mungkin dari kanan keluarnya. Kalau kebanyakan yang kiri, om, om, ini huruf bo. Ini tertahan tapi tidak memantul, ya. Aum, walau bolin, coba bo, bo, bo, bo, aum, aum, aum, aum, aum, aum. Seperti kalimatnya apa? Yang sukun. Yang sukun. Kalimatnya, kalimat. Dalam Quran atau apa? Al-Adha. Fil-ardi di sukun, ya, ketika di apa di waqaf itu tidak mantul, tidak menjadi al-arbo, al-arbo, tapi al-arb, ya, fil-arb, Nah, fakul nadri bi'asak al-hajar, ya, ibri bi'asak al-hajar, fakulna ibri bi'asak al-hajar. Mengucapkan bo di situ tidak memantul. Fakul nadri, kita ada pantulan, bukan huruf yang itu, apa bukan sifat yang di situ. Fakul nadri, nah, itu enggak betul. Tapi dia istitalah, ya, berhenti dan tidak memantul. Fakul naw rib, naw, naw rib, ya. Jadi tidak naw rib. Nah, kalau naw rib itu masih keliru dengan sifat yang ada pada huruf bo. Ya. Fakul naw rib bi'asakal hajar. Fakul naw rib, naw rib. Berhenti di nom, tapi tidak memantul. Nah, itu huruf bo. Nanti lain dengan huruf bo. Ya, kalau bo, dia menggelosor. Ya, aum. Ya, gitu. Tidak aum. Kalau aum, tertahan. Nah, ini yang keluar dari ibda hafatai lisan. Di pinggir lisan, jadi di tepi, salah satu sisi tepi lidah, nah, dengan gigi-gigi geraham belakang atas yang sejajar atau berdekatan. Aum, coba. Aum, aum, aum, aum, bo, aum, bo, aum, bo, aum, aum, ha, aum, ha, aum, ha, aum, ha, yubhi. يضحي يضحي يضحي أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو za a coba bo bo coba antum bo lagi bo bo bibirnya jangan bermain, jangan dilepaskan. Bo bo bo bo ah jangan bo. Jadi cekatan tidak merapat. Bo bo au au au bo bo bo bo bo. Atau wirana kelihatan rapat enggak? Enggak kelihatan. Bo bo au au au. Jadi coba gaulnya mainkan tadi disebutkan dia di sisi salah satu sisi tepi lidah. Kemudian dengan apa berdiri di gerahan di situ tempatnya. Lalu keluarkan bo bo bo walam bo terdengar walam bo walam boleh. Kenapa? Karena ininya diikutkan walam boleh. Kata huruf ini bo, agar kita jadi bo bo bo am. Nah, ketika dia mati atau disukunkan berhenti tanpa ada tambahan au au au. Nah, itu untuk huruf bo. Tapi kalau untuk huruf yang selain itu, kalau dam nanti dia memantul, kalau do dia mengalir suara dan ini, tapi kalau bo itu au, itu berhenti au au. Jadi kemudian yang keluar dari ihda hasatai lisan ya, huruf hurufnya satu yaitu bo. Jadi berapa? Kita sekarang sudah mengambil dari lisan seluruhnya 6 huruf ya. Ho, kaf, jim, shin, ya, kemudian bo. Ini seluruhnya 6 tambah 6 dari huruf halaq, kemudian 3 huruf jauh. Sisanya nanti insya Allah kita akan ambil pada pelajaran atau kajian berikutnya. Insya Allah kita akan masuk sekarang ke dalam daras اللغه العربيه تنتهي بنا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم